Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin aba'an. Ikhwani akhwati fillah, azani Allahu ayyakum jami'an. Sahabat Raja yang kami cintai, alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu kajian ilmu nahwu. Pembahasan kita masih seputar pelengkap daripada subjek, yaitu pelengkap mubtada, yang mana pelengkap ini bermacam-macam bentuk secara garis besar, yaitu terbagi tiga macam. Yang pertama, pelengkapnya dalam bentuk kata, bukan kalimat, dalam bentuk kata. Nah, kata ini ada kalanya kata tunggal, yaitu mufrad, ada kalanya kata ini bentuk musanna dua, ada kalanya bentuknya jamak, tergantung subjek atau subjek itu mubtadanya. Kemudian ada juga bentuknya masih digolongkan mufrad, itu bentuk kata idhafa, penggabungan dua suku kata, yang mana yang menjadi sub pelengkap atau khabar adalah kata pertama yang disebut mudhaf. Kata pertama itulah yang menjadi atau menduduki jabatan kata dalam kalimat, bukan kata yang kedua. Kata yang kedua itu selama-lamanya dia mudhaf ilaih, itu tidak berubah. Contoh, hadza kitabut tilmidhi. Hadza kitabut tilmidhi, ini kitab murid, ya. Afwan, saya tulis dulu, ya. Ini supaya pelajaran nyambung, ya. Hadza kitabu at-tilmidhi atau at-tilmidhah, ya. Ini kitab murid perempuan. Nah, ini pakai hadza, kenapa? Ini ini khabar pelengkapnya, bukan ini. Ini adalah mudhaf ilaih. Ini pelengkapnya dalam bentuk kata gabung, ya. Kata gabung. Jadi mudhaf, ini mudhaf ilaih. Ini mudhaf. Mudhaf itu bukan jabatan kata, ya. Mudhaf itu bukan jabatan kata. Mudhaf itu ditinjau dari penggabungan dua suku kata. Maka istilahnya adalah kata pertama atau suku kata pertama disebut mudhaf. Apa arti mudhaf? Yang digabungkan. Kemudian kata kedua adalah mudhaf ilaih. Mengapa mudhaf ilaih digabung kepadanya? Artinya kata ini digabungkan kepada kata yang kedua. Nah, kata kedua ini selama-lamanya dia majrur, ya. Dia tidak berubah karena mudhaf. Nah, ini namanya khabar dalam bentuk idhafah, yaitu kata gabung. Ini kata, bukan kalimat. Ini kitabut tilmid itu kata, bukan kalimat. Nah, yang menjadi jabatan kata adalah kata pertamanya. Maka lihat, kalau ininya mudzakkar, berarti pakai hadza. Kalau sini mu'annas, maka sini mu'annas. Bukan lihat ini. Ini mu'annas. Ini tidak ada hubungan dengan subjek. Yang hubungan adalah kata pertama. Ini harus dipahami. Contoh lagi, kita pakai hadhihi. Kena mubtada'nya, khabarnya mu'annas. Hadhi haqibah. Hadhi haqibatul, yaitu al-muhandis. Muhandis mudzakkar. Kenapa pakai hadhihi? Karena yang pelengkapnya adalah haqibah. Tas, bukan insinyurnya atau arsitek. Ini tas arsitek atau ini tas insinyur. Yang diisyarkan itu bukan insinyurnya, tapi adalah tas. Nah, ini bentuk betapa penggabungan dua suku kata. Nah, ditambah ini, tambah ini. Jadi, kalau pelengkapnya bentuk idhofa, yang kata pertama itulah sebagai apa? Jabatan kata dan kalimat. Apakah dia khabar? Apakah nanti mubtada? Apakah dia maf'ul bih? Dan seterusnya. Itu yang berubah. Nah, ini tidak akan berubah. Selama-lamanya mudhof ilaih. Tidak akan berubah. Itu yang khabar bentuk apa? Mufrad atau bentuk kata. Yang kedua adalah khabar pelengkap bentuk kalimat sempurna. Nah, itu pembahasan kita pada pekan yang lalu. Nah, kalimat sempurna ini kita tahu bahwa ada dua macam. Yaitu apa? Kalimat ismiyah. Yang kedua, kalimat fi'liyah. Kalimat ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Sedangkan ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il. Nah, ini boleh dikatakan apa? Kalimat dan kalimat ini. Kalimat dan kalimat. Artinya suatu kalimat yang mana pelengkapnya juga kalimat. Jadi satu kalimat yang mana pelengkapnya ada kalimat. Nah, ini harus kita pahami. Contoh, anak itu sedang tidur. Sedang tidur itu adalah kata kerja. Nah, kalau sudah kata kerja berarti apa? Itu sudah kalimat. Kita tulis dulu. Ya. Jadi anak itu apa bahasa Arabnya? Cukup pakai alif lam saja, itu surah tertentu. Al-waladu. Ya. Kalau mau pakai kata isyarat juga boleh. Dzalikal walad. Dzalikal waladu. Anak itu, ini belum sempurna. Kenapa anak itu? Yanamu. Nah, ini subjek apa? Mubtada. Inilah kata mubtada, ya, mubtada. Mana pelengkapnya? Ini pelengkapnya. Ini khabar. Khabar. Ini mubtadanya. Kalau ini badal, keterangan, bentuk keterangan. Itu apa? Itu anak. Anak itu. Kenapa? Yanam. Atau kita bikin yashrab. Yashrabul laban awil halib. Itu anak. Anak itu sedang minum susu. Anak itu belum sempurna. Anak itu kenapa? Sedang minum susu. Ini pelengkapnya. Pelengkapnya yashrabul halibah. Nah, ini bentuk jumlah fi'liyah. Ini apa? Sebagai khabar daripada mubtada. Mubtada. Ini ada dua jumlah ya. Supaya tidak bingung yang melihat. Ya, kita kasih tandanya. Ya, ini yashrabu. Nah, ini mubtada mim ya. Ini khabar. Ya. Ini mubtada, ini khabar. Bentuk jumlah fi'liyah. Fi'il dan fi'il ada fa'il, ada maf'ul bih. Karena ini maf'ulnya, fi'ilnya membutuhkan objek. Yaitu fi'il muta'addin. Ya. Ini fi'il lazim yang tidak ada objek. Nah, ini apa lengkap? Yashrabul walad, dia minum susu. Kan lengkap itu. Kalimat sempurna kan? Yanam, dia sedang tidur. Ada kata dia di sini. Nah, dia, apa ini? Pelaku ya. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Ini pelaku. Fa'il. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Kalau tidak ada isim zahir setelah fi'il, berarti fa'ilnya dhamir. Selesai itu. Dhamir. Dhamirnya kembali kepada ini walad. Demikian juga, mana fa'il yashrab? Huwa. Huwa ini kembali kepada dhalika. Dhalika siapa? Al-walad. Iya. Nah, inilah bentuk khabar, bentuk kalimat. Kalimat sempurna. Artinya dibuang subjek ini, tinggal yanam, itu sudah sempurna. Yanam, apa itu yanam? Dia sedang tidur. Yashrabul walad, dia sedang minum susu. Ya. Dia, ya terserah dia. Siapa yang dia maksud oleh yang berbicara, kan? Nah, ini kan sudah jelas siapa dia itu, karena disebutkan subjek di sini. Al-waladu yanam, dhalikal walad, yashrabul halib. Nah, kita bahas khabar pelengkap ini. Nah, ini pelengkap untuk subjek. Ini juga pelengkap untuk subjek di sini. Apa bentuknya? Bentuk fi'il. Kalau bentuk fi'il berarti kalimat sempurna. Kalimat apa itu? Kalimat jumlah fi'liyah. Nah, kalau khabar itu bentuk kalimat sempurna, apakah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Nanti saya bikin contoh lagi ya. Mesti ada rabit. Arti rabit? Pengikat. Yarbut. Rabata yarbitu. Mengikat. Ya. Nah, maka marbot. Masjid, kenapa dikata marbot? Enggak tahu tuh. Bahasa Arab itu marbot. Marbotun. Karena dia diikat di masjid, enggak bisa kemana-mana. Lima waktu mesti hadir ya. Sudah, walaupun tak terlihat tambangnya untuk ikat kakinya. Tapi mungkin itu dari bahasa, ya jelas itu bahasa Arab ya. Masya Allah. Pintar juga bikin istilah marbot. Tapi, bahasa Indonesia ya, marbot ya? Bukan? Udah sarapan. Taib. Nah, ini mesti ada rabit pengikat. Dan rabit itu pertama yang banyaknya apa? Dhamir. Yang nama dhamir itu harus sinkron dengan subjek. Harus sesuai, kalau enggak ngikat ya. Maka di sini yanam bukan tanam, yanam. Apa dhamirnya huwa? Huwa ini rabitnya. Sebagai yanam huwa sebagai fa'il sekaligus sebagai rabit kembali pada walad. Anak itu sedang tidur. Ya kan? Kalau terjemah letternya apa? Anak laki-laki itu sedang tidur dia. Atau anak itu dia sedang tidur. Ada kata dianya. Tapi terjemah Islam enggak perlu kata dia. Kenapa? Karena sudah disebutkan di awal maksudnya kan anak itu. Nah, dzalikal walad. Anak itu yashrabul laban. Sedang minum susu. Anak laki-laki itu dia sedang, ada kata dia, coba, dia sedang, dia itulah fa'il pelaku, sedang minum susu. Nah, inilah fa'il huwa kembali kepada dzalika. Dzalika. Karena ini yang subjek ya. Kalau ini wala ini bentuk keterangan namanya apa? Badal ya. Ya. Nanti akan ada pelajaran badal. Nah, ini rabit yang pertama adalah dhamir. Ini jumlah fi'liyah. Sekarang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Contoh ini juga kita ambil. Biar apa? Al-waladu. Anak laki-laki itu. Kenapa? Al-waladu. Anak laki-laki itu. Haqibatuhu. Haqibatuhu. Tasnya. Kenapa? Jadidatun. Ya, baru. Anak laki-laki itu tasnya baru. Ya. Perhatikan, ini subjek mubtada tadi ya. Subjek ini mubtada. Mana pelengkap ini pelengkapnya? Haqibatuhu jadidah. Kita lihat yang garis ini yang dalam kotak ini. Haqibatuhu jadidah, kalimat sempurna enggak itu? Tasnya baru, tasnya, ya kan? Maunya siapa itu? Nah, ini sudah ada subjeknya. Kalau kita buang untuk membuktikan bahwa ini kalimat sempurna, buang waladnya. Tinggal apa? Haqibatuhu jadidah, tasnya baru. Sempurna kan? Kalimat sempurna itu. Nya siapa? Ya yang semaksud. Nah, di sini dituangkan yang maksud siapa? Walad anak. Anak itu tasnya baru. Nah, ketika dituangkan maksudnya itu adalah anak, berarti anak itu sebagai subjek. Iya. Kemudian pelengkapnya ini dia, haqibatuhu jadidah. Tasnya baru. Nah, sekarang ini kalimat sempurna. Kalimat apa namanya? Kalimat cuma dua. Fi'liyah kah atau ismiyah? Jelas ismiyah, enggak ada fi'il. Kalau ismiyah, terdiri apa? Mubtada. Di sini berarti ada dua mubtada. Ini mubtada pertama, pelengkapnya ini mubtada yang kedua, kena ada pelengkapnya. Mana pelengkap mubtada yang kedua? Hajaridah. Ini khabar mubtada yang kedua. Tuh. Karena yang baru itu bukan anak. Yang baru itu tasnya. Nah, makanya ini juga kalau kita lihat ini, kita lihat ini jumlah ismiyah, berarti pelengkapnya ini bentuk apa ini? Pelengkap ini. Untuk subjek yang kedua nih. Apa bentuk pelengkapnya? Kembali kepada pelengkap khabar yang pertama, yaitu mufrad. Bentuk apa? Kata. Jadidah ini kata ini kan. Bukan kalimat sempurna, jadidah. Baru, itu bukan kalimat, itu baru. Berarti kata. Nah, ini jadidah ini ada khabar. Khabar untuk pelengkap untuk subjek yang kedua. Tasnya baru. Ya. Makanya kita lihat kesinkronannya. Haqibah itu mu'annasah, maka jadidah juga mu'annas, ada tamarbutah. Haqibah itu mufrad tunggal, tasnya cuma satu, maka pelengkapnya tunggal. Betul? Nah, harus sinkron. Adapun yang lainnya, tidak mesti. Mubtada ma'rifah, enggak mesti khabar ma'rifah. Enggak. Tapi kalau na'at, harus. Nah, ini tentu ma'rifah, karena ada mutafili. Nah, ini khabarnya apa? Khabarnya tidak pakai alif lam. Nah, kenapa? Nanti akan kita bicarakan. Sebab kalau pakai alif lam, nanti jadi na'at ya. Iya. Tasnya yang baru. Apa tasnya yang baru? Belum sempurna lagi nanti. Makanya, agar tidak terjadi kesamaran, tidak pakai alif lam. Itu salah satu. Kenapa enggak pakai alif lam? Nah, kemudian, kalau marfu, jelas. Khabar mubtada marfu. Khabar marfu. Mubtada marfu. Khabar marfu. Itu sudah hukumnya. Nah, ini dia. Nah, kemudian digabung ini. Digabung subjek kedua digabung dengan khabar yang kedua namanya jumlah. Kalau sudah digabung apa namanya? Jumlah kan? Wal jumlatu al-ismiyah nih, jumlah ismiyah sebagai apa? Pelengkap khabar li mubtada awal nih. Nah, mubtada awal. Nah, kalau kita uraikan definisi uraikan jabatan kata di Arab namanya al-waladu mubtadaun marfu'un wa alamat rafi dhammatun zahiratun fi akhirih. Haqibatuhu, enggak bisa katakan khabar mubtada awal, enggak. Karena khabar itu semuanya enggak cukup ini. Kalau ini khabar, sempurna enggak? Ana itu tasnya. Ana itu tasnya. Berarti tasnya bukan kalimat sempurna. Bukan pelengkap. Makanya pelengkap untuk ini semuanya. Nah, bagaimana urai jabatannya? Hakibatu mubtada'un tsanin. Pakai kata tsani. Kenapa? Untuk membedakan antara mubtada' yang di awal dengan mubtada' yang kedua. Nah, mubtada' tsanin marfu' wa 'ala tarfi' dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Kenapa? Karena ini bentuk idhafah, penggabungan dua kata. Pertama hakibah, yang kedua dhamir. Mudhaf. Al-ha hakibatu al-ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli jarrin mudhaf ilayhi. Jadi dah khabarul mubtada'u tsani. Jangan khabar mubtada' awal enggak. Nah, kalau mubtada' awal enggak tepat. Baca apa? Anak itu baru. Itu pun enggak tepat. Anak itu mudzakkar. Jadi dah ini muannas. Enggak sinkron. Ini khabar untuk pelengkap yang kedua. Jadi dah khabar mubtada' tsanin marfu' wa tarfi' dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, kemudian apa? Selanjutnya. Nah, wal jumlatu al-ismiyah atau wal jumlatu minal mubtada' tsani wa khabarih fi mahalli raf'in khabarul mubtada' awal. Sebagai khabar mubtada' yang pertama. Itu ya. Nah, kemudian kita bahas tentang rabit, mesti ada rabit. Pelengkapnya baik jumlah fi'liyah atau jumlah mesti ada rabit mengikat. Mana rabitnya? Kembali pada walad ini dia. Mudhaf ilaih. Jadi rabit itu tidak mesti fa'il, musatir, enggak mesti dhamir musatir. Bisa dhamir yang zahir nyata muttasil ini. Ini mudhaf ilaih. Kembali kepada walad. Kalau enggak ada ini enggak sempurna. Coba enggak ada ini. Bisa enggak? Pakai alif lam. Al-waladu al-haqibatu jadidatun. Al-waladu al-haqibatu jadidatun. Enggak nyambung itu. Anak itu, tas itu baru. Anak itu, tas itu baru. Gimana itu? Ya kan? Hatta bahasa Indonesia pun enggak benar. Anak itu, tasnya baru. Ya kan? Kata orang Betawi. Itu orang Betawi kan? Betawi. Nah itu, nye itu lah kembali pada, nye itu kembali kepada walad. Nah, dhamir harus sinkron. Ini mudzakkar, makanya hu. Jangan ha. Kalau kita tukar dengan al-bintu, al-bint, ini aja, ya. Tukar al-bint. Anak perempuan itu, al-bintu. Kenapa? Biasa anak perempuan suka apa nih? Jilbab, ya. Anak perempuan itu jilbabnya apa? Bagus, cantik. Jilbabuha jamilun. Nyabilun atau jamilatun? Yang cantik bukan anak perempuan. Jilbabnya yang cantik. Ini al-bintu, ini subjek mubtada' pertama, ya. Nah, mana pelengkapnya? Ini pelengkapnya. Kedua-duanya. Enggak bisa hanya jilbab. Kalau jilbab enggak sempurna, anak itu jilbabnya. Kan enggak sempurna, kan? Sempurna apa? Anak itu jilbabnya bagus, cantik. Nah, baru sempurna. Mana penyempurna? Ini dia. Jilbabuha jamil. Itulah pelengkap untuk... Ini khabar untuk mubtada' yang pertama. Nah, tentu dalam bahasa Arab diurai lebih rinci lagi. Nah, ini kan bukan hanya bentuk tunggal. Kalau bentuk tunggal, benar seperti ini. Hakibah, ini jadi dah. Ya? Ini khabar langsung. Ini sudah bentuk kalimat. Maka diurai. Jilbab ini apa? Mubtada' lagi. Yang kedua. Mana khabarnya? Jamil. Ini khabar yang kedua. Khabar mubtada yang kedua itu dia. Nah, baru digabung ini dengan ini, barulah khabar mubtada yang kedua. Tuh. Mana rabitnya? Suai, mana rabitnya? Ni ha. Benar enggak ha ini kembali pada bint? Benar kan? Har gitu enggak bisa al-bintu jilbabuhu. Al-bintu jilbabuha jamilun. Nah, ketika membikin apa? Pelengkap dalam bentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah harus diperhatikan adalah pertama dhamir yang kembali pada subjek yang kedua. Yang kedua diperhatikan subjek yang kedua harus sinkron dengan khabar yang kedua. Atau khabar kedua harus sinkron dengan subjek yang kedua. Harus sinkron. Mudzakkar, mudzakkar. Mufrad, mufrad. Nah, kalau ini mu'annas, mu'annas. Ini mudzakkar, mudzakkar. Harus sinkron. Ini harus diperhatikan untuk bikin kalimat. Memang banyak aturannya yang harus diperhatikan. Ya, ya begitulah. Memang bikin bawah lebih mudah daripada bikin itu. Tapi asik itu sebetulnya. Ya. Taib. Nah, sekarang kita lihat ya. Tadi, apa? Rabitnya, domir. Nah, sekarang kita masuk rabitnya, ba. Nah, silakan baca. Ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz yang sudah memurojaah kembali pertemuan kita pekan yang lalu ya Ustaz. Iya, supaya nyambung. Nah, dan kita masuk kembali ke pembahasan kelanjutan. Silakan dibuka halaman ke-49 dan Anda bisa berinteraksi secara langsung. Silakan Anda putar nomor telepon kami di 021-823-6543 untuk membaca halaman ke-49 bagian ba. Kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Umu? Umatilah Solo. Baik, silakan. Halaman 49 ya. Iya, sahih, Mbak. Apa ismu? Ismun isyarat. Ismu, yang ismun. Nah, ya. Ini kata gabung ya. Ya. Iya. Ismu isyaratin. Ismu isyaratin ila mutada'i. Iya. Kaqaulihi ta'ala. Balibasu taqwa dalika khair. Am tada'u sani dalika. Iya. Bahwa rabitun Nah, ini jadi tidak cukup mempelajari grammar nahu, tapi juga harus mempelajari bahasa. Nah, ini kata kerja apa? Fi'ilnya apa? Madinya apa? Yasiru. La, khata. Apa fi'il madinya? Asyara, yushiru. Asyara, yushiru. Atau memberikan isyarat. Atau mengisyaratkan. Ya. Itu fi'il muta'addi. Asyara, yushiru. Yusiru ilam kadai awali. Ya. Bahwa libasu. Libasu, nam. Kapoli ta'ala, waladina kazabu bi ayatina wastakbaru anha ulai. Wastakbaru anha. Waladina kazabu bi ayatina wastakbaru anha ulai ka ashabun nar. Iya. Itu surah apa? Al-A'raf ya. Bisa dicek kembali ya. Iya. Karena saya tidak tulis itu. Copy paste yang ada di Maktabah Syamilah. Iya, alhamdulillah memudahkan. Iya, silakan kalau dicek ya. Iya. Wastakbaru anha ulaika ashabun nar. Baik. Terus lanjutkan jim. Jim. Tikrar. Tikraru lafzu. Kenapa lafzu? Nah, berarti ini belum menguasai bentuk kata gabung idhafa. Sebetul mudah ya kata gabung itu, yaitu penggabungan kata ya, bisa penggabungan lebih dari satu kali. Caranya mudah. Pertama, dia tidak ada alif lam. Iya kan? Itu ciri kalau enggak ada harakat. Nah, mudahnya enggak ada alif lam. Ya kan, nggak mungkin tikra, nggak mungkin itu fiil kan. Nah, berarti dia isim. Nah, kemudian depannya lafal kan, berarti ini penggabungan. Berapa kali ini? Dua kali penggabungan. Tikrar gabung pada lafal, lafal digabung pada mutada. Iya. Tikraru lafzil mubtada'i. Ah iya, tikraru lafzil mubtada'i. Qauli ta'ala al-haqqatu ma'haqqah. Iya. Al-haqqatu as-saniyatu mubtada'un tsanin mu'akhkharun. Iya. Wa ma al-istifham. Al-istifhamiyatu. Al-istifhamiyatu khairun mubtada'i. Khabarul. Khabarul mubtada'i as-sani. As-sani. Al-muqaddam. Al-muqaddamu, na'am. Wal haqqatu as-saniyatu hiya rabitat rabit Robitotun lil mubtada'i awali bahwa al-haqatu al-ula al-ula, naam kaulihi ta'ala wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Iya, taib, ahsant. Barakallahu fiik. Wa'alaikum barakallahu. Saya umur khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ummu Abdillah di Solo, jazakillahu khairan atas partisipasinya. Kami masih berikan kesempatan ya, kembali Ustaz. Silakan di 0218236543. Kami persilakan. Silakan Anda masih membaca halaman 49 dan bagi Anda yang menyimak melalui Roja TV, kita akan tampilkan di layar kaca Anda insya Allah. Baik, kita coba angkat penelpon yang berikutnya. Iya, silakan. Tampaknya tidak terdengar suaranya. Kami persilakan untuk bisa mencari tempat yang cukup baik sinyalnya dan silakan bisa memutar kembali nomor 0218236543. Oh, mohon maaf terputus. Baik, kami berikan kesempatan sekali lagi di 0218236543 dalam pembelajaran bahasa Arab dasar ini. Silakan Anda bisa berpartisipasi secara langsung untuk membaca halaman ke-49. Kami persilakan. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Pak Arif di Karanganyar. Baik, silakan Pak Arif. Naam, bismillah. Al-ba'u ismu isyaratin ila mubtada'i. Qaulihi ta'ala, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Walibasu taqwa zalika khairun. Iya. Al-mubtada'u tsani zalika wa huwa rabitun yushiru ilal mubtada'il awwali wa huwa libasu. Qaulihi ta'ala walladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari. Naam. Tu jim, al-jim. Jim. Tikraru lafdil mubtada'i. Kaqaulihi ta'ala al-haqatu mal-haqah. Al-haqatu as-saniyatu mubtada'un sanin mu'akhirun. Iya. Wa ma al-istifhamiyatu khabarul mubtada'i tsani al-muqaddamu. Iya. Wal haqatu as-saniyatu ya rabitatun lil mubtada'il awwali wa huwa al-haqatul al-ula. Wa taqawlihi ta'ala wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Taib, ahsan, barakallahu fiik. Taufik, barakallahu, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif di Karanganyar. Dan untuk berikutnya satu lagi mungkin kita akan silakan. Ya. Kami persilakan di 0218236543 untuk berlatih membaca di halaman ke-49. Masih yang sama, kami persilakan. Silakan bisa Anda baca bagian ba di halaman ke-49 sampai dengan bagian jim. Iya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali ya Umm. Naam, barakallahu fiik ya Ustaz. sunnah ismu isyaratin ilal mubtada'i qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walibasut taqwa dzalika khairun المبتدأ الثاني ذلك وهو رابط يشير إلى المبتدأ الأول وهو لباسه كقوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار الجيم تكرار لفظ المبتدأ كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة الحاقة الثانية الثانية مبتدأ ثاني مؤخر وما الاستفهامية خبر المبتدأ الثاني المقدم والحقة الثانية هي رابط للمبتدأ الأول وهو الحقة الأولى وقوله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. طيب أحسن بارك الله فيك. وفيكم بارك الله جزاكم الله خيرا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن barangkali yang di dalam. Baik. Silahkan. Kami persilahkan setelah tiga penelpon. Iya. Silakan untuk ikhwah di studio. Al-ba'u ismu isyaratin ilal mubtada'i wa qawlihi ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim walibasu taqwa dhalika khair al-mubtada'u thani dhalika wa huwa rabitun yushiru ilal mubtada'il awwali wa huwa libasu ka qawlihi ta'ala walladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar al-jim tikraru lafdil mubtada'i kaqawlihi ta'ala al-haqqatu mal-haqqah al-haqqatu thaniyatu mubtada'un thanin mu'akhirun wa ma al-istifhamiyatu al-khabarul mubtada'i thani al-muqaddamu wal-haqqatu thaniyatu hiya rabitatun lil mubtada'il awwali wa huwa al-haqqatul ula wa kaqawlihi ta'ala wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Taib, na'am, fadal. Alba ismu isyaratin ila al-mubtada'i ka qawlihi ta'ala wa libasu taqwa dhalika khair al-mubtada'u thani dhalika wa huwa rabitun yusiru ila al-mubtada'il awwali wa huwa libasu فقوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار الجيم تكرار اللفظ المبتدئ فقوله تعالى الحاقة ما الحاقة الحاقة ثانية مبتدأ مبتدأ ثان مؤخر وما الاستفهامية خير خبر المبتدأ الثاني المقدم والحقة ثانية هي رابطة للمبتدأ الأول وهو الحقة الحقة الأولى وقوله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. طيب أحسن بارك الله فيكم جميعا. Taib yang ba adalah rabita, yaitu apa? Ismu isyaratin, isim isyarah ilal mubtada, isim yang mengisyaratkan kepada mubtada. Nah, sudah belajar isim isyarah kan? Baik hadza, hadhihi, tilka, dzalika dan seterusnya. Nah, ini contoh langsung ayat. Kaqouli ta'ala walibasut taqwa dzalika khair. Kita lihat dulu. Apakah khabarnya bentuk jumlah ismiyah atau tidak? Yang jelas itu jumlah ismiyah kan? Tidak ada fi'il. Ya. Ya. Tidak ada fi'il, sahih? Ya. Walibasut taqwa. Dzalika khairun. Nah, ini libas ini kan isim. Betul? Iya, kalau isim berarti apa? Mubtada. Kan gitu. Mubtada. Mubtada butuh khabar, pelengkap. Iya. Kalau takwa sebagai apa nih? Idhafah. Ini mudhaf ilaih ya. Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih bukan jabatan kata ya. Mudhaf ilaih ini tinjauan daripada penggabungan ini, penggabungan dua suku kata. Ternyata mubtada'nya dalam bentuk idhafah. Nah, tadi sudah jelaskan, kalau mubtada' bentuk idhafah, kata pertama itulah sebagai memegang jabatan dalam kalimat. Tuh. Maka ini libasu, bukan libasa dan bukan libasi. Kenapa libasu? Dia mubtada'. Kalau takwa ini selama-lamanya mudhaf ilaih. Dia majrur, cuma tanda jarnya apa? Kasrah muqaddarah alal alif. Litta'adzur, ati ta'adzur, udhur, tidak bisa dinampakkan kasrahnya. Karena di akhir alif. Isim apa ini? Nah, berkaitan dengan pelajaran lalu. Isim maksur. Nah, sudah kita belajar isim maksur. Isim maksur adalah isim akhir alif lazimah wa qabla fathah. Nah, isim maksur itu isim yang di akhir alif sebelumnya fathah. Baik alif maksurah atau alif panjang. Al-asa, ad-dunya, az-zina, ar-riba. Alif panjang kan? Atau alif begini, sama. Namanya alif. Yang penting sebelumnya fathah. Nah, ini mudhaf ilaih. Nah, ini mubtada. Ini belum sempurna. Libasut taqwa, pakaian taqwa. Itu belum sempurna. Kenapa pakaian taqwa? Pakaian taqwa, kata Allah, apa? Dhalika khair. Itu lebih baik. Nah, kata dhalika ini, dhalika khair, bentuk apa ini? Ini jumlah ismiyah. Buang ini, sempurna enggak kalimat ini? Kalimat, dhalika khair, itu lebih baik. Itu lebih baik. Ya kan? Itu kalimat sempurna. Kalimat apa ini? Jelas jumlah ismiyah juga. Karena dhalika itu isim. Nah, berarti ini apa? Berarti ini mubtada. Jadi, khabar enggak cukup dhalika. Kalau dhalika, coba sampai dhalika. Sempurna enggak kalimat ini secara keseluruhan? Libas wa libasut taqwa dhalika. Pakaian takwa itu, pakaian takwa adalah itu. Kan enggak sempurna kan? Iya. Wa libasut taqwa dhalika khair. Pakaian takwa itu lebih baik. Baik. Berarti dhalika ini mubtada. Mubtada apa? Mubtada yang kedua. Karena ada dua subjek. Nah, khairunnya, nah inilah membuktikan bahwa ini jumlah ismiyah. Karena khair enggak pakai alif lam, sah? Nah, ini pelengkap dhalika. Khair ini isim tafdil. Apa isim superlatif ya? Asalnya akhyar. Itu, akhyar. Iya, akhyar, akhyaru. Untuk kala kata akhyar, itu boleh dibuang. Nah, hamzahnya jadilah khairun. Itu khusus untuk apa? Seperti apa? Khair, iya. Khairun bermakna apa? Lebih baik. Sama dengan syarrun. Nah, ada dua kata di antaranya, khair dan syar, itu termasuk isim tafdil. Asalnya asyarru. Ini akhyar. Ya. Ini harus juga paham ya, supaya tidak salah menerjemahkan. Itu lebih baik. Bukan itu baik, itu lebih baik. Asal akhyar. Nah, ini khair apa? Khabar mubtada yang kedua ya. Kena lengkap zalika. Khairun, perhatikan. Ini mudzakkar, ini mudzakkar. Ya. Baik, mana pelengkap ini? Nah, inilah penjumlahan, penggabungan, penggabungan antara mubtada yang kedua, subjek kedua dengan pelengkap kedua khabarnya. Itulah penggabungan ini adalah khabar mubtada awal. Ya, terawal. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itulah lebih baik. Nah, sekarang kaedahnya. Kalau khabarnya jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, mesti ada rabit yang kembali kepada mubtada pertama. Nah, dhamir kah? Enggak ada dhamir sini. Kita apa rabitnya? Mubtada itulah mubtada kedua ini. Karena dzalika isyar kemana dzalika ini? Libas. Isyar kepada libas, ya kan? Berarti apa? Itu sebagai pengikat. Karena isyar kepada kata libas. Ya. Paham ini ya? Nah, dzalika khair, libasut taqwa dzalika. Pakaian takwa itu lebih baik. Bagaimana cara i'rabnya? Waw harfu ataf, libas mubtada awal. Karena ada dua mubtada, mubtada awal marfu' wa 'ala rafi' dhammatun zahiratun fi akhirih. Kemudian apa lagi? Wa huwa mudhaf, taqwa mudhafun ilayhi, majrur wa 'alamatu jarih kasratun muqaddaratun 'alal alif mana'a min dhuhuriha. At-ta'adzuru li'annahu ismun maksur. Ismun maksurin. Kena isim maksur. Kemudian dhalika, isim isyarah ya mabniun alal fathah fi mali raf'in mubtada atsani, karena dia mabni irabnya mahal, fi mali raf'in mubtada atsani, khairun mubtada khabar mubtada atsani marfu' wa la tarfi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ah, baru selanjutnya wal jumlatu minal mubtada atsani wa khabarihi fi mahalli raf'in khabar al mubtada al awal, pelengkap untuk mubtada yang pertama. Gitulah cara mi'rabnya. Nah, sekarang kita ambil contoh. Ada lagi contoh di sini? Ayat? Nah, ada ya? Walladzina kadzdzabu biayatina, agak panjang dikit. Nah, ini sengaja saya ambil contoh Al-Qur'an supaya terbiasa. Iya. Banyak saya ambil Al-Qur'an di mana hadis ya. Hadis kadang-kadang ada. Tapi lebih utamakan Al-Qur'an. Baik. Apa itu walladzina? Walladzina kadzdzabu apa? Biayatina. Biayatina. So? Terus. Wastakbaru. Apa? Anha. Terus. Ulaika ashabun nar. Ulaika ashabun nar. Ya. Ashabun nari. Ya. Sampai situ kan? Ini kalimat panjang nih. Ya. Ini apa? Isim atau bukan? Hah? Isim. Sebagai apa di sini? Mubtada, subjek, iya kan? Kita sudah jelaskan mubtada isim zahir termasuk isim mausul. Iya. Termasuk apa isim mausul? Inilah mubtada yang pertama. Timbul pertanyaan, mana pelengkapnya? Nah, harus jeli. Mana pelengkap? Kadzabukah atau lain? Hah? Walladzina kadzabu, dan orang-orang yang mendustai ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan mereka sombong terhadap ayat tersebut. Iya. Mana pelengkapnya? Mereka itulah ashabun nar, penghuni neraka. Taib. Ngeri ya. Mendustakan ayat Allah. Waliyadzubillah. Nah, al-kadzabu ini bukan pelengkap. Nah. Ingat, isim mausul butuh apa? Silatul mausul atau silah pengikat antara isim mausul. Nah, dan sebagai pelengkap, tanpa silatul mausul, isim mausul tidak ada artinya. Enggak bisa dipahami makna. Walladzina, orang-orang yang apa? Orang-orang yang apa? Belum jelas orang-orang ini. Walladzina kadzdzabu, orang-orang yang mendustai ayat kami. Nah, itu mendustai kan itu bukan pelengkap. Itu adalah bentuk keterangan kata alladzina. Orang-orang yang mendustai ayat-ayat kami, memang kenapa? Belum ada pelengkap itu. Jadi ini katakan silatul mausul, jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah, ini jumlah futun fi'liyah. Jumlatun fi'liyatun. Jumlah fi'liyah. Ini kan kadzabu fi'il, sah? Jumlatun fi'liyatun silatul mausul. Namanya silatul mausul. Baik. Apa lagi? Ini butuh silatul mausul yang pertama. Apa lagi si mausul? Butuh apa? A'id. Abdi a'id, yaitu yang kembali kepada isim mausul. A'id itu kembali pada isim mausul. Umumnya dhamir. A'id butuh a'id. Mana a'id dhamir kembali pada alladzina? Wow ini, wow jamaah. Wow jamaah, apa makna wow ini? Maknanya apa? Hah? Maknaha hum, iya kan? Ya itu wow ini kembali pada. Bukankah alladzina dhamirnya diganti dhamir apa? Dhamirnya hum kan? Nah itulah. Inilah kembali pada sini. Tanpa ada a'id, terputus kalimat ini. Ya. Walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru, ini jumlah fi'liyah, ini jumlah fi'liyah, ini ataf ke sini. Menghubungkan antara kalimat fi'liyah kepada kalimat fi'liyah sebelumnya. Kena ada waw ataf. Ya. Ya. Terus mana pelengkap alladzina? Ini dia. Ulaika. Bukan ulaika, afwan ya. Ya. Ulaika sebagai apa? Mubtada yang kedua. Kena ashabu khabar mubtada yang kedua. Khabar mubtada yang kedua. Ini kan sempurna. Kita buang ini saja. Ulaika ashabun nar. Sempurna enggak itu? Mereka itu adalah penghuni neraka. Itu sempurna. Mereka itulah ulaika, ini mubtada. Ashabun nar, ashabu penghuni neraka. An-nari ini mudhaf ilaih. Nah, ini khabar dalam bentuk idhafah, ya kan? Nah, kata pertama itu yang menjadi jabatan kata. Makanya ashabu kena khabar. An-nari itu sebagai pelengkap bentuk idhafah. Maka ini mubtada marfu, khabar mesti marfu. Ashabu. Karena ini isim isyarah dia mabni. Ulaika. Selamanya ulaika. Tidak ada ulaiki. Ya. Baik. Agar antum tidak ngantuk. Baik. Enggak ada ulaiku. Yang ada ulaika. Baik, ulaika kaf itu li khitab. Mereka itulah penghuni neraka. Nah, mereka itu penghuni neraka, inilah pelengkap mubtada yang khabar mubtada yang pertama itu alladzina. Nah, orang-orang yang mendustai ayat-ayat kami dan mereka mengingkarinya atau mereka menyombong sombong terhadap ayat-ayat kami tersebut, mereka itulah penghuni neraka. Nah, itulah penyempurna sana. Bentuk apakah pelengkapnya? Bentuk jumlah ismiyah. Ini mubtada tsani, ini khabarnya. Kalau jumlah ismiyah berarti mesti ada rabit yang kembali kepada subjek yang pertama, mubtada mesti ada. Apa rabitnya? Tidak selamanya dhamir. Isim isyarah ulaika ini. Ulaika siapa? Mereka-mereka itu siapa? Ini. Mereka itu orang-orang yang mendustai ayat kami, itu dia, kembali ke sana. Nah, itulah rabit. Nah, sekaligus dia sebagai mubtada kedua, sekaligus dia siapa? Dia mubtada kedua sekaligus sebagai rabit. Kembali ke sana. Nah, seperti ini ya, silakan aja bikin apa konteks seperti ini dalam kalimat sehari-hari. Itu bisa. Ya. Baik. Terus yang jim. Tikraru lafzil mubtada'i. Ini rabit juga. Yang ketiga macam rabit adalah tikraru lafzil mubtada'i. Pengulangan lafaz mubtada. Lafaz mubtadanya diulang. Ketika lafaz mubtadanya diulang, ya kan? Kata itu juga diulang, itulah sebagai rabit. Sebagai rabit. Kaqulital al-haqqatu mal-haqqa. Itu kan masih sempurna itu. Al-haqqa, mal-haqqa. Al-haqqa, al-haqqa, mal-haqqa. Taukah apa itu al-haqqa? Al-qari'ah, mal-qari'ah. Al-qari'ah, qari'ah, mal-qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Itu kalimat sempurna. Ya. Nah, contoh seperti itu Al-Qur'an kan? Al-haqqah. Mal-haqqah. Al-qari'ah. Ya. Senadan ini apa? Ya, lafaz lain maknanya sama. Kan kiamat itu maknanya. Al-qari'ah. Mal qari'ah. Ya. Ini orang-orang kafir Quraisy dulunya takjub mendengar ayat seperti ini. Apa konteksnya? Masya Allah, bahasa sasarannya tinggi. Membikin orang terpesona untuk mengetahui. Berarti al-qari'ah, qari'ah, mal qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Ya. Nah, ini al-qari'ah. Ini kan belum sempurna kata al-qari'ah. Al-qari'ah as-sa'ah, kiamat. Mengapa kiamat? mal qari'ah, apa itu kiamat? Nah, kalimat mal qari'ah, kalimat sempurna enggak itu? Iya kan? Ini istifham, ini sebagai apa? Mubtada yang kedua. Karena istifham itu mesti letak di awal kan? Enggak, bukan al-qari'ah, al-qari'atu mah, enggak. Istifham mesti letak di awal. Ini di awal ini. Untuk kalimat ini ya, untuk kalimat ini. Iya, bukan untuk kesemuanya. Untuk kalimat ini kalimat sempurna ini. Nah, ini istifhamnya mesti letak di awal. Sebagaimana sudah jelaskan berulang-ulang, istifham mimma la sadara fil lima la usara fil kalam, termasuk isim harus letakkan di awal. Seperti syarat, isim syarat mesti letak di awal. Enggak bisa taskun aina. Taskun aina. Aina taskun. Ya, tuh. Enggak bisa antaman. Kalau bahasa pasaran mungkin ya. Antaman. Intimin. Antaman. Salah. Man anta. Nah itu kan. Man anta. Man fil ghurfa. Man fil hammam. Enggak bisa fil hammam man. Fil hammami man. Nah. Ya itu salah. Bukan bahasa fusa. Bahasa yang benar bahasanya adalah istifhamnya letak di awal. Itu dia. Letak di awal. Taib. Nah, ini kan di awal ini. Untuk kalimat ini, kalimat sempurna ini letak di awal. Ini istifham. Ini apa? Isim istifham. Isim istifham. Ini, nah, sebagai apa kalimat sempurna ini? Sebagai apa ini? Nah, ini khabar mubtada. Khabar, khabar muqaddam, ya. Singkat aja lah, khabar muqaddam, khabar yang dulukan. Ini mubtada muakhar, ya. Mubtada muakhar, ya. Ada mengatakan ini mubtada, ini khabar. Saya lebih cenderung pendapat mengatakan ini pelengkap, ini khabar, ini mubtada, ya. Karena jawabannya sama seperti ma hadha. Ma hadha. Ma hadha. Apa artinya? Apa ini? Mana mubtada'nya? Ini mubtada'. Ini mubtada'. Ini khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Dari mana tahu? Lihat jawabannya. Ma hadha. Bagaimana jawabannya? Hadha. Ha? Hadha. Kitabu. Kitabun nahwi. Iya, kalau kitab masa enggak tahu di kitab, kalau kitab nahwu mungkin enggak tahu dia. Nah, hadza kitabun nahwu. Ini kitab nahwu, bukan kitab tafsir, bukan kitab fikih. Nah, hadza kitabun nahwu. Perhatikan jawaban. Hadza ini mubtada bukan? Kan mubtada kan? Kitab sebagai apa? Khabar kan? Sebagai khabar, betul? Hadza ini mubtada. Kitab ini jawaban dari hadza atau jawaban dari ma? Ayo. Kitab di sini, ketika jawaban ini, jawaban dari ma atau jawaban daripada hadza? Ma. Dari ma kan? Ma ini, kalau ini khabar, berarti ma itu khabar. Nah. Hadzanya mubtada muakhar, berarti jawaban ini, dan jawaban ini sudah ketahuan, ini mubtada. Berarti hadza yang soal juga mubtada. Nah, itu untuk ma, untuk apa? Untuk melihat ya. Ya. Demikiannya, mal qari'ah. Al qari'ah. Mal qari'ah, apa jawabnya? Mal qari'ah, al qari'atu al qiyamah. Nah, itu kan dia. Itu jawaban tepatnya. Mal qari'ah, al qari'atu al qiyamatu. Bukan jawaban mal qari'ah, al qiyamah al qari'ah. Enggak. Yang tepatnya apa? Mal qari'ah, al qari'ah hiya al qiyamatu. Nah, ya, jawaban al qari'ah, mal qari'ah, al qari'atu al qiyamah. Qari'ah itu sebagai mubtada kan ketika jawabannya. Kalau dia mubtada berarti di soal juga mubtada. Maka mubtada muqaddam, muakhir, diakhirkan. Kenapa diakhir? Karena khabarnya istifham. Ya. Baik. Lebih cenderung saya pendapat yang mengatakan ini khabar muqaddam. Baik. Kalau ada mengatakan ini mubtada, ini kurang, silakan saja, masalah ya. Yang jelas ini jumlah ismiyah, itu saja. Nah, kalau ini mubtada ya, mubtada ini jelas mubtada karena dia isim. Ya. Mana pelengkapnya? Al-qari'ah. Inilah pelengkapnya. Mal qari'atu itu pelengkapnya. Al-qari'ah. Mal qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Itulah pelengkapnya. Sekarang pelengkapnya dalam bentuk apa? Jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar. Nah, inilah pelengkapnya. Penggabungan mubtada dan khabar tadi, inilah khabar mubtada yang pertama. Nah, sekarang kalau dia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, mesti ada rabit yang kembali pada subjek yang pertama. Mana itu? Inilah pengulangan subjek. Subjeknya diulang. Iya, ini mubtada, diulang lagi lafaznya. Tapi tidak mesti mubtada kedudukannya ketika diulang. Iya. Yang penting lafaznya diulang. Tikrar lafaz begitu, pengulangan lafaz mubtada. Lafaz mubtadanya diulang. Itulah sebagai pengikat. Antara khabar jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, atau jumlah ismiyah, jumlah ismiyah untuk subjek yang pertama. Nah, contoh ini saya lihat apa? Al-qari'atu mal-qari'ah. Sama saja itu. Iya, konteksnya. Al-qari'atu mal-qari'ah. Nah, di sini apa? Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Sama konteksnya. Ashabul yamin. Apa itu ashabul yamin? Hah? Golongan kanan. Iya kan? Apa itu golongan kanan? Iya. Golongan kanan adalah surga ya. Golongan kiri? Neraka. Hati-hati golongan kiri. Itu bahasa Al-Quran. Kalau untuk lebih luas silakan kembali tafsir ya. Iya. Baik. Perhatikan konteks. Ashabu wa ashabul yamin. Wa ashabul yamin. Iya. Iya. Golongan kanan. Apa golongan kanan? Ashabul yamin ini. Ini idafah. Perhatikan. Mudaf mudaf ilaih. Penggabung di suku kata. Ini yang menjadi mubtada. Itu kata pertama. Ma ashabul yamin. Apa itu ashabul yamin? Diulang. Ashabul yamin. Iya. Nah, perhatikan. Nah, ini mubtada. Mana khabar ashabul yamin? Ini dia. Kata kalimat yang kedua. Ma ashabul yamin. Ashabul yamin. Ma ashabul yamin. Apa itu ashabul yamin? Bagaimana jawabannya? Ashabul yamin hum ahlul jannah, ya kan? Hum ahlul jannah. Iya. Kan ashabul ketika jawabannya ashabul yamin ahlul jannati. Ya. Ya, untuk tafsir kembali. Ya. Nah, kan ashabu itu mubtada kan? Ahlu itu khabar mubtada. Nah, maka di sini apa? Di sini ashab inilah mubtada yang kedua. Mubtada yang kedua ya. Mubtada kedua tapi muakhar, diakhirkan mubtadanya. Kenapa diakhirkan mubtadanya? Karena mubtad khabarnya bentuk bentuk apa? Ismiyah, isim. Isim istifham, ini dia. Nah, ini apa? Istifham, isim istifham. Iya. Sebagai apa? Khabar muqaddam. Khabar dulukan. Khabar dulukan karena istifham. Tidak bisa letak di akhir. Tidak bisa ashabul yamin. Ashabul yamin ma. Tidak bisa. Ma ashabul yamin. Nah, pengulangan. Itu rabitnya. Mana pengulangan ini? Kan lafaz mubtada itu diulang kembali. Ashab itu diulang kembali. Ashab. Diulang. Itulah sebagai rabit antara ashab pertama dengan ashab yang jumlah yang kedua. Itulah pengulangan. Itu sebagai rabit. Baik. Nah, coba kita baca sini. Qauli ta'ala al-haqqatu mal-haqqah. Al-haqqah ats-tsaniyah, al-haqqah yang kedua itu mal-haqqah. Haqqah kedua ada mubtada'un tsainin mu'akhkharun, mubtada yang kedua yang diakhirkan. Kena khabarnya ma didudukan. Ma al-istifhami ya. Ma al-istifhami itu bab pertanyaan sebagai apa? Khabarul mubtada'u tsani. Khabar mubtada tsani. Mana mubtada tsani? Al-haqqah yang kedua kan? Al-muqaddam yang didahulukan khabarnya. Kenapa didahulukan? Karena istifham. Wal-haqqatu as-thaniyah. Haqqah yang kedua. Mal-haqqah itu. Rahiya rabitah. Itulah sebagai pengikat. Rabitah. Lil-mubtada'il awal. Untuk subjek yang pertama. Wahuwal haqqatul ula. Subjek pertama adalah. Haqqah yang pertama. Itu yang pertama. Al-haqqatu. Itulah subjek pertama. Baik, wa qauli ta'ala ashabul yamin ma ashabul wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Baik. Baik, tinggal satu lagi. Rabithahnya. Iya. Mungkin kita persilakan lagi sahabat. Iya, silakan. Iya. Baik, kami persilakan sahabat Roja di rumah, silakan Anda bisa berpartisipasi aktif kembali. Anda masih membaca halaman ke-49 dan Anda membaca bagian dal. Kami persilakan di 021 823 6543. Baik, kita angkat penelpon yang berikutnya. Silakan. Mohon maaf terputus. Silakan Anda bisa menunggu sesaat sampai tersambungnya suara Anda dengan studio kami. Baik, kita coba angkat penelpon yang berikutnya, masih di 021 823 6543. Kami persilakan. Baik, tampaknya masih terputus Ustaz. Iya. Sambil menunggu tersambung penelpon berikutnya, kesempatan kembali ya, kita berikan silakan kepada ikhwah di studio. Iya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dalu 'ammatun yadkhulu tahtahal mubtada'u. Nahwu Abu Bakrin As-Siddiqu ni'mar rajulu. Farrajulu fa'ilun li ni'ma wa huwa lafdun 'amun yadkhulu fihi al-mubtada'u wa huwa Abu Bakrin. Iya. Cukup. Karena poin ketiga lain-lain pembahasannya. Ad-dalu 'ammatun yadkhulu tahtahal mubtada'u. Nahwu Abu Bakrin Abu Bakr As-Siddiqu ni'ma ar-rajulu. Ar-rajulu fa'ilun li ni'ma wa huwa lafzu 'amun yadkhulu fihi al-mubtada'u wa huwa Abu Bakrin. Iya. Masyaallah. Ini singkat sebetulnya membacanya ya, Ustaz. Dan mungkin kita kasih kesempatan sahabat Roja di rumah. Iya, betul, silakan. Masih kita berikan kesempatan sahabat Roja di rumah untuk membaca di halaman ke-49 bagian dal, cukup singkat. Silakan Anda bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berlatih membaca. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta bimbingannya Ustaz, belum lancar bacanya. Baik, silakan Umu. Da amatun yadkhulu kataha ampada ku. Ya, al-mubtada'u fa'il pada yadkhul. Ya. Fa'il pada kata fi'il yadkhulu. Ammatun yadkhulu tahtaha. Ha itu kembali pada amma. Ammatun yadkhulu tahtahal mubtada'u. Nahu Abu Bakr Siddiqu ni'mar rajulu. Farajulu fa'ilun li ni'ma bahwa lafzun amun yadkhulu fi'il mubtada'u bahwa Abu Bakrin. Nah, baik. Silakan yang lain. Ahsan barakallahu fik. Baik, jazakillahu khairan untuk Ummu Abdillah ya di Solo. Baik, kami persilahkan kembali untuk Anda di 021 823 6543. Silakan. Iya, sudah masuk, silakan. Iya. Iya, silakan. Saya minta tampilan layar. Oh ya, silakan. Dal. Ad-dalu. Ad-dalu. Nah, pakai alif lam ya. Kenapa? Dia sebagai mubtada. Jadi ad-dalu mana khabarnya? Ammatun. Dari awal itu dia. Dari awal apa? Al-alifu dhamirun. Alif yaitu apa? Dhamir. Dhamir itu sebagai khabar untuk al-alifu. Al-ba'u ism isyarah. Isim itu sebagai khabar untuk al-ba'u. Demikian al-jimu tikraru lafzil mubtada. Jadi poin itu kalimat sempurna ya. Kalimat sempurna. Iya. Itu biasa dalam bahasa Arab terkadang mubtada itu dibuang. Contoh dalam judul kan babul ikhlas. Itu kalimat sempurna itu. Iya. Hadza itu kalimat hadza babul ikhlas. Inilah bab tentang ikhlas. Nah, kalau di sini mubtadanya ada cuma bentuk isyarat jim al-jimu. Itu bacaan al-jimu dimana, kenapa dibaca marfu, kenapa pakai alif lam? Karena dia mubtada. Al-jimu jima adalah tikraru lafdz mubtada. Ad-dalu ammatun, ya, ammatu khabar untuk ad-dalu. Baik, ahsan, barakallahu fik. Fadal. Ad-dalu ammatun yadkhulu tahtaha al-mubtada'i. Mubtada'u, fa'il yadkhul, ya. Yadkhulu tahtaha al-mubtada'u. Nahu Abu Bakrin as-siddiqu ni'mar rajulu. Iya. Farrajulu fa'ilun li ni'ma wa huwa lafzun 'ammun yadkhulu fihi al-mubtada'u wa huwa Abu Bakrin. Masyaallah. Bacaannya menghanyutkan. Memang harus begitu bacaannya. Ya. Jangan terburu-buru. Ya, apalagi kalau untuk melatih, ya. Kalau sudah biasa enggak masalah. Ya, ibaratkan kita baca bahasa Indonesia kan? Enggak ada paham dia membacanya walaupun enggak harakat karena menguasai. Nah, ini masyaallah bacaannya menghanyutkan. Betul, bagus sekali. Barakallahu fik ya akhil karim. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin masih kita berikan kesempatan, ya. Silakan sahabat Roja di rumah, masih ada kesempatan Anda untuk bisa berpartisipasi dalam sesi membaca. Dan di kesempatan akhir-akhir ini cukup singkat, ya Ustaz, sehingga bisa lebih menata, ya, dan lebih tenang dalam, ya, membacanya. Betul. Baik, kami persilakan di 021-823-6543. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Medan, Tuan. Hai, Masya Allah. Kepala luka, ya, Abu Ridha. Ya, Tuan. Alhamdulillah, khair, Tuan. Masya Allah. Barakallah fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dalu, Tuan, ya? Iya, naam. Bismillah. Ad-dalu ammatun yadakhulu tahtahal mubtada'u. Nahu Abu Bakr Siddiqu ni'mar rajulu. فالرجل فاعل لنعمة وهو لفظ عام يدخل فيه المبتدأ وهو أبو بكر. طيب أحسن، بارك الله فيك. فيكم بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا baik. Silakan satu lagi barangkali, ya. Masih ada satu lagi, ya. Yeah. Setelah Abu Ridho di Medan. Ini, yeah, senior, ya, Ustaz. Yeah. Murid senior. Ini kayaknya pembahasan terakhir malam ini nih. Baik. Yeah. Masih ada satu kesempatan terakhir, silakan Anda bisa memanfaatkannya di 021-823-6543. Silakan. Iya, yeah, sudah masuk, silakan. Baik, silakan, suara Anda masih belum cukup terdengar. Silakan bisa lebih mengeraskan suaranya kembali. Ya, baik, kami persilakan. Silakan untuk televisi atau radionya dikecilkan terlebih dahulu. Baik. Silakan. Iya, silakan. Dengan siapa, di mana, Ibu? Umu Umair di Cilebuk. Baik, silakan. Naam, tafadhal ya, Um. Ad-dalu ammatun yadkhulu tahtahal mubtada'u. Nahu Abu Bakrin as-siddiqu ni'mar rajulu. Ar-rajulu fa'ilun li ni'ma wa huwa lafdhun 'ammun. Lafdhun, ya. Khabar mubtada', huwa itu mubtada', lafdhunnya khabar. Wa huwa lafdhun 'ammun. يدخل فيه المبتدأ وهو أبو بكر. طيب أحسن، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام. Nah, kemudian rabit yang ke dal, yaitu yang keempat, adalah ammah, umum. Umum. Jadi keumuman itu, itu sebagai rabit. Yadkhulu tahtaha al-mubtada'u, masuk di bawah keumuman itu apa? Mubtada. Jadi karena mubtada itu masuk kepada keumuman, jadi itulah sebagai rabit. Nah, ini contohnya terkait dengan apa? Konteks fi'il madah atau fi'il dham, ya. Fi'il madah itu kata kerja untuk memuji. Kalau zam itu celaan. Nah, itu bi'sa itu celaan. Sa'a itu celaan ya, seburuk-buruk. Bi'sa itu seburuk-buruk. Kemudian nikmah sebaik-baik. Nah, ini catatan berarti ini contohnya ada Abu Bakr As-Siddiq. Itu kalimat itu belum kalimat ya. Belum kalimat itu. Iya. Iya. Abu Bakrin As-Siddiq. Ini saya ngambil sering ngambil apa contoh ya nama sahabat itu penting. Ini juga ada nilai pendidikan sini ya. Iya. Jadi jangan contohnya daraba-daraba Muhammadun al-Kalba. Iya. Jadi contoh bagusnya contoh yang sifatnya ada pendidikan. Abu Bakr As-Siddiq. Ni'mar rajulu. Nah ini. Ini namanya fi'il madah. Kalau kita memuji konteks seperti ini di antaranya ya. Abu Bakar As-Siddiq, ini bukan kalimat sempurna ini. Ini baru bentuk subjek ya. Mana mubtada'nya Abu Bakar? Abu, ini mubtada'nya ya. Kenapa Abu saja? Karena ini kali apa? Idhafah, penggabungan dua suku kata. Yang menjadi subjek itu hanya kata pertama, abunya. Tapi tentu tidak sempurna ya. Nah, harus dengan mudhaf ilaihnya. Nah, bukan hanya abu, tapi jabatan kata namanya hanya abu. Abu itulah mubtada'nya, bakrin mudhaf ilaih. Mana tanda rafa'nya? Wow. Ya kan? Asmaul khamsah kan? Isim asmaul khamsah, abu, akhu, hamu, fu dan dzu. Tanda rafa'nya wow, bukan Abu Bakar, bukan Abu Bakar, Abu Bakrin. As-Siddiq ini sebagai apa? Na'at. Makanya na'at untuk Abu Bakar. Na'at untuk apa? Kata Abu. Maka ini marfu', maka marfu'. Baik. Ini kalimat ini bukan kalimat, ini kata. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang sangat jujur. Kenapa? Ni'mar rajul. Sebaik-baik laki-laki. Nah, sebaik laki-laki ini kalimat apa ini? Ni'mar rajul kalimat sempurna enggak ini? Ni'mar rajul. Kalimat sempurna enggak itu? Kalimat sempurna. Dibuang aja ini. Sempurna-sempurna enggak? Ni'mar rajul, sebaik laki-laki. Ini kalimat sempurna. Kenapa? Ini fi'il. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah kan? Ini fi'il. Namanya fi'il madah. Karena tujuan memuji. Fi'lu madhin. Mana fa'ilnya? Ini fa'ilnya. Fa'il. Fa'ilun. Nah, berarti apa? Jumlah fi'il dan fa'il sebagai khabar mubtada. Enggak ada mubtada sini, enggak ada sini. Karena ini khabarnya jumlah fi'liyah kan? Nah, khabar pelengkap untuk kata Abu Bakar. Abu Bakar kenapa Abu Bakar? Ni'mar rajul, sebaik laki-laki. Nah, mana rabitnya? Keumuman ini. Bukankah Abu Bakar masuk dari kata ar-rajul? Ya kan? Abu Bakar sebaik laki-laki. Laki-laki itu umum itu. Umum, ini namanya lam itu alif lam al-jinsiyah, al-istighraqiyah namanya. Alif lam al, bukan laki-laki itu, bukan maksudnya. Laki-laki secara umum. Ini alif lam al-istighraqiyah al-jinsiyah. Jadi umum maknanya sebaik laki-laki. Nah, kalau sebaik laki-laki itu umum, Abu Bakar masuk tidak? Masuk kan? Nah, itulah sebagai rabibnya langsung. Nah, kita ambil contoh lain. Kita ambil contoh lain. Contohnya kolam ini sudah mulai dia saim puasa ya. Iya. Kayaknya harus banyak spidol ini. Baik. Boleh juga kalau mau infak antum infak spidol ke apa? Ke TV Raja, masya Allah pahala itu ngalir. Antum beli apa satu hanya suka satu kardu. Berkardu-kardu beli sini, taruh di sini. Satu kontainer. Insyaallah satu kontainer boleh. Baik, karena kita butuh ya. Nah, kalau bisa spidol besar seperti ini supaya bisa terlihat. Kalau kecil nanti enggak terlihat. Nah, kita bikin apa? Yang biasa, seburuk-buruk. Abu Lahabin. Nah, Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab? bi'sa, bi'sar rajulu. Atau beliau adalah seburuk-buruk laki-laki. Seburuk-buruk laki-laki. Bisa ditukar. Umpamanya apa? Ya, pokoknya mana umum? Bi'sal kafir. Seburuk-buruk orang kafir. Ya, ya sekarang dicatat Al-Quran kan? Baik, Abu Lahab bi'sal kafir. Abu Bakar adalah seburuk-buruk orang kafir. Paling jelek. Ya. Bukan berarti tidak ada yang lain. Ya, baik, nih. Nah ini kalimat sempurna. Ini mubtada, Abu ini mubtada. Mana khabarnya? Ini khabarnya. Bi'sal kafir, seburuk-buruk orang kafir. Iya kan? Bentuknya apa? Jumlah fi'liyah. Ini fi'il. Fi'il apa? Fi'lu dham namanya. Celaan. Fi'lu dhammin. Kata kerja celaan. Ini fa'ilnya. Fa'il untuk apa? Nah. InsyaAllah nanti kita belajar di jilid kedua insyaAllah ada itu. Tentang fi'il madah ya dan fi'il dham. Kerana fa'ilnya ada syaratnya. Untuk bikin fa'il nikmah dan bi'sa itu tidak serampangan. Ada syarat, ada aturannya. Nah, salah satu apa? Harus pakai alif lam. Alif lam istighraq il-jinsiyah. Itu salah satu syaratnya. Nah ini, mana pelengkap ini? Pelengkap ini semuanya nih. Nah inilah khabar untuk mubtada. Jadi Abu Lahab adalah sebut sejelek-jelek orang kafir. Nah ini mubtada, ini lahab, ini apa? Apa mudhafilah ya? Nah, ini kata gabung Abu Lahab. Iya, kata gabung sama seperti Abu Bakar, kata gabung idhafa. Ini mudhafilah. Makanya Abu bukan Aba, bukan Abi, Abu Lahabin. Nah, mana rabitnya ini nih? Rabitnya keumuman, kafir ini apa? Umum kan? Termasuk Abu Lahab enggak? Masuk. Itulah keumuman, itulah sebagai pengikat antara khabar dalam bentuk apa? Jumlah fi'liyah, yaitu konteks apa, madah atau zam, yang mana fa'ilnya adalah umum, itulah pengikat antara khabar dengan mubtada yang mubtada ya, subjeknya. Contoh terakhir, Masya Allah tinggal. Kalau ini laki-laki, kita bikinlah perempuan lah. Ya, biar seimbang. Ya. Ya. Umpamanya zaujatun nabi, zaujatun nabi sallallahu alaihi wasallam, zaujat para istri nabi, kenapa? Ni'matin nisa, nisa'u, para istri nabi adalah sebaik-baik wanita. Iya, yeah. Sebaik wanita kita puji. Maka ini antara konteks begini. Ini zaujatu mubtada. Mana khabar ni? Ni'matin nisa. Ini fi'il, fi'il madah, ini fa'ilnya. Fa'ilnya. Pakai tata anis, kenapa? Mu'anas, fa'ilnya mu'anas, ha? Ni'matin nisa'u, sebaik-baik wanita. Nah, mana khabar ini? Pelengkap ini. Jumlah fi'il ya, fi'il dan fa'il. Mana rabit ini ya? Keumuman, nisa, wanita. Masuk enggak ismi isim Nabi? Masuk kan? Nah, itulah. Sekarang... Ini yang baik. Sekarang yang buruknya. Ya. Yang buruk. Yang jelek. Umpamanya. Ummu Jamil. Bi'satil mar'ah. Ya. Ummu Jamil. Atau Ummu Jamil. Ummu Qabih. Ini istri Abu Lahab. Ummu Jamil namanya kan? Nah. Atau zau imra'atu Abi Lahab. Nah, biar jelas. Kadang-kadang ada orang enggak tahu ya namanya. Ummu Jamil namanya. Tapi sebenarnya bukan Ummu Jamil, Ummu Qabih. Imra'ah. Imra'atu Abi Lahabin. Nih. Imra'atu Abi Lahab. Nah, ini kata gabung. Ini mubtada'nya. Abi mudhaf, lahab mudhaf. Bukan abu ya. Kena mudhaf ilaih, majrur. Nah, harus paham ini. Imra'atu abi lahabin. Istri Abu Lahab, bi'satil mar'atu. Seburuk-buruk wanita. Tapi mana khabar ini? Bi'satil mar'atu, jumlah fi'liyah, fi'il, ini fa'ilnya. Mana yang rabibnya kembali pada imra'ah? Ini keumuman al-mar'ah ini, fa'il pada bi'sa, keumuman. Kerana wanita termasuk, ya kan? Istri Abu Lahab adalah seburuk-buruk wanita. Wallahu alam bisawab. Pas jamnya. Saya kira demikian saja. Ada pertanyaan situ? Satu. Tampaknya tidak ada. Enggak ada, alhamdulillah. Kalau ada silakan dicatat ya, nanti pekan depan bisa ditanya. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.